السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكة سورة أوبة يا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, la yafna wa la yabidu. Matan yang seterusnya, la yafna wa la yabidu, artinya tiada binasa ia, ia Tuhan, dan tiada punah ia, ia Tuhan. Ini bukan ayat Quran, ini perkataan ulama. Diambil daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Semua pada alam akan binasa. Fan tu binasa. Jadi Allah la yafna, tidak binasa. Yabid maknanya tidak rosak. Ini mengaku dengan berkekalan ada Allah Ta'ala dan tiada diterima akal akan binasanya. Bahkan yang lain daripadanya juga Allah yang binasa, yang berkesudahan adanya ada sesuatu. Kerana firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya segala mereka yang di atas muka bumi tak dapat tiada daripada binasa, dan berkekalan muka Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan limpah kurnia yang sempurna. Sebab tu mengaji tauhid ni sama ada cara salaf atau cara khalaf boleh berlaku. Dia soal balas lah, boleh berlaku. Pengajian khalaf sifat 20. Dia kata sifat Allah baqa. Ambil pada ayat ni, wa ya baqa. Nampak? Ya baqa tu fi'il mudhari'. Dia punya dia punya masdar dia baqa. Wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan yang kekal ialah Tuhanmu yang mulia. Daripada ya baqa tu ambillah dia punya masdar, buat satu sifat. Sifat Allah ni di antaranya baqa. Nanti baqa tak ada dalam Quran pun. Ada ya baqa tu lah. Ada itu PM mutarik. Dia tak mesti sama. Tak mesti nak sebut sama. Terjemah dengan bahasa lain pun tak apa, tapi maksud dia sama. Macam babi dalam Quran, mana dia sebut? Cari lah daripada depan apa belakang tak sebut. Kalau sebut khinzir, dia datang tulis tau. Jadi yapkor ke bakok, benda yang sama, artinya kekal. Itu pengajian khalah sifat 20. Ngaji ikut tauhid salah pula. Tengok. Wala yafna, tidak binasa. Tidak binasa sama tak dengan kekal? Ke lain? Dah lah tulis. Dah balak dia sama je lah. Ibarat dia lain-lain. Cara tulis dia lain-lain. Kalau dia kata rukun semayang 13 perkara, maknanya kalau kita buat 12, sah tak? Doa pasal rukun. Tapi kalau ada seorang kitab tu, dia kata dan bermula yang tak dapat tidak mesti kena buat dalam semayang 13, dia tak kata rukun. Sama tak? Sama juga. Jadi yang mustahak belanja bukan jenis apa benda aliran mana, nak tauhid. Sudah terdulu bahawasanya muka Allah Ta'ala tiada menyerupai muka yang baru, bukan muka yang layak dengan kebesaran, dan tiada binasa dan tiada punah itu berhampiran maknanya. Menghimpunkan musannif pengarang akan keduanya makna pada sebutan kerana mengkuatkan. Jadi dia kata dalam ayat ni, wa ya baqa wajhu, dan yang kekal ialah muka Tuhan. Tengah ulama dakwi terjemah. Kata wajah sudah. Neh, wajah kau wajihu. Tak salah terjemah ha, wajihu. Neh, pasal dalam Quran kata wajah, wajah. Setengah ulama kata boleh terjemah tapi kena tasbih, kena sucikan daripada bersamaan dengan muka makhluk. Lebih pada itu tafsir tak boleh. Ya Tuhan ada muka. Ada sebut dalam Quran, dan yang kekal hanya muka Tuhanmu. Tapi maha suci bersamaan dengan makhluk. Neh? Ha, kerana Allah tak sama. Takat tu dah. Ha. Ha, tu satu pandangan. Neh? Satu pandangan lagi, wajah ni makna zat. Nak sebut dengan apa benda ni? Ha, sebahagian daripada anggota, tapi yang naknya keseluruhan. Nampak? Ha, waktu dia tu. Al-ibaratu bil-juz'i wa-iratu bil-kulli. Tulis dalam kitab dengan sebahagian yang naknya semua. Macam dilarang masuk melainkan kaki tangan pejabat ini sahaja. Jadi orang jabat tu boleh masuk, pala boleh masuk. Nampak congok belaka duduk birah pintu Allah gitu. 5-6 orang. Kau ni pulak ni dah tu. Kaki tangan ni boleh masuk. Ha, kata bodoh lah. Maknanya kaki tangan tu bukan nak kaki ke tangan saja. Nampak? Wa iradatu bil kulli. Yang kandaknya keseluruhan tubuh dia. Neh? Kalau tidak nak sebut banyak lah. Neh? Ha. Tidak dibenarkan masuk melainkan kaki, tangan, kepala, telinga, hidung, perut, lutut, betis. Nah, ampunnya yang bekerja di pejabat ini. Jadi orang banyak tambung-tambung lah. Ha. Itu panggil ibarat tuturang. Neh? Ha. Lepas tu dia kata, apa hak tula hak sebut juga, la yafna wa la yabidu, Tuhan tidak binasa, tidak punah. Padahal, sama tak? Sama je makna. Tapi nak mengkuatkan lagi. Neh? Ha, nak mengkuat. Bila nak kuatkan cakap, supaya kemah. Tak rosak, tak punah, tak binasa. Kalau kita nak karang kitab, Allah tidak binasa. Boleh dah. Mari pengarang hak kedua pula, Allah tidak binasa, tidak rosak. Boleh tak? Boleh tak? Kau banyak lagi. Kau mudah faham. Hak ketiga pula, tidak rosak, tidak punah, tidak binasa. Mari hak nama, tidak rosak, tidak punah, tidak binasa, tidak acuh, tidak lebur, tidak hilang, tidak anguh. Faham? Banyak dia. Neh, ha, kau pandai lah. Maksudnya sama sahaja. Nyok mengkuat taukik dia. Neh? Ha. Ha. Kadang-kadang taukik disebut dengan berulang-ulang. Neh? Ha. Benda yang sama. Dak tu kita ulang benda yang sama, kadang-kadang lepas 100 kali. Patut sekali dah. Ha? Tengok kata tahlil. La ilaha illallah. Sekali pak, padang tak? Padang dah. Mana tiada Tuhan. Yang layak ni semua dah kena acak kali ingat. Kau banyak, kau molek. Kau banyak, kau molek. Waskurullaha kasira. Nampak? Ha, Allah dah suruh baca sekali, suruh baca banyak kali. Hak dulu eh. Kalau orang subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana? Eh, 2 jam lebih tau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak? Ha. Menghimpunkan musnah ini keduanya pada sebutan kerana mengkuat. Dan ini perkataan menetapkan dan mengkuatkan perkataan daimun bilantihak. Iaitu yang sebelum ini, Allah ini daim. Neh? Ha. Daim benda mana? Yang kekal. Bilantihak. Dengan tidak ada kesudahan. Baik. Daripada matang ini, yakinlah kita Allah tidak rosak, tidak binasa, tidak hancur, tidak lumak, tidak hilang. Sebagaimana kita. Kita hilang. Rumah utuh. Nak? Ha. Tu piramid ada lagi? Ha, tu akan utuh. Neh? Ha, dah utuh lagi. Dah mana dah utuh lagi? Dah dia dah bahan rasuah. Faham? Neh? So utuh lagi ya. Kau bahan rasuah tak dalam setahun stadium. Nah, ranak habis. Ha. Semua akan binasa. Datuk syurga ni aku akan binasa tak? Bila tu? Kalau Allah nak binasa? Dah dalam Quran kata kekal. Kekal bukan dengan sifat dia kekal. Kekal dengan sebab pemeliharaan Allah Ta'ala. Tak? Ha. Macam orang duduk lama lah. Neh? Ha. Dalam penjara. Penjara seumur hidup. Seumur hidup tu bukan mati lajara. Neh? Ha, kena 30 tahun. Kalau kelakuan baik, 24 tahun. Potong 6 tahun. Nak, umur panjang tu baiklah dia. Tu penjara seumur hidup. Neh? Perangai tak baik, tambah pula mati situ. Neh, ha, gitu jugalah syurga neraka semua. Tak ada benda yang kekal, wayabqa wajhu saja. Yang kekal, wajah saja. Wajah dengan makna zat atau wajah dengan makna muka yang layak dengan kebesarannya. Sama kita. Jasa dalam-dalam, jasa pelik-pelik, jasa nak urah banyak lah. Neh, tak tanya pun masalah ayat mutasyabihat ni dalam kubur kayak gini. Nah, ha, yang ditanya kita ni. Nah, ha, itu ambil duit raya anak kat tidak lagi. Nah, bak lambo bak tek. Nah, ha. Dalam musim gini memang budak-budak boleh piti. Nah, ayah pergi nak wi, tu nak mampu. Nah. Nah. Ha, kaya minta kau. Nah. Ha. Nanti lu nak bagi piti. Ha, berata anak kita 6 orang ha. Boleh. Boleh siapa tu lah. Ayah Allah kot ni. Ayah tak lah tu kata. Tua dah. Neh? Ha. Dah budak-budak tak. Dia boleh piti patut sipang lalu. Neh? Sipang lah. Boleh piti balik raya sipang. Dah balik dibilang pulak. Nah, mu bilang 200 lebih. Ha, ni bilang 300 setengah. Kat lagi bilang pulak. Ha. Bilang pulak depan ayah. Ayah tak mutu mampu. Nah, ada apa tengok ah sipang kanan lagi. Nah, ha. Tengok sipang molek cerah selalu. Bang 160 ayo tek. Nah, ha. Dak bayar dak boleh. Neh pasal kawan tu dak balik lagi tidak ada hak nak mengizinkan. Neh. Ha. Kalau kita tanya anak dia halal eh? Apa ambil halal eh? Halal. Dak sah. Dia kena balik dia baru sah halal dia kata. Faham? Ha, dia kati, wajib kati. Dah kati, dosa. Haram. Cuma, kalau jalan laksana hukum wuduk, tak kena watak rangang. Pasal curi harta anak. Nak? Ha, ni gaya-gaya ni. Ayah, curinya. Ha, gaya-gaya. Bang, 180. Tak dah belanja sekepeng. Bang, 50. Mok itad dah. Wala yakunu illa ma yuridu. Dan tiada ada melainkan barang yang menghendaki ia Allah akan dia akan barang. Barang-barang ni apa? Barang ni segala kejadian. Ha. Ha. Sebab dia timoh daripada kata Arab. Ma tu maknanya barang. Apa saja yang boleh terjadi. Bermula ini perkataan matan menolak akan perkataan Qadariyah dan Mu'tazilah. Kebawasanya mereka itu hingga menyangka bahawa Allah Ta'ala berkehendak ia akan iman di sekeliling manusia. Dan kafir itu berkehendak ia akan kufur. Dan bermula perkataan mereka itu ini dusta dan batal. Kerana menyalahi ia akan Quran dan hadis. Dan dalil akal. Dan dinamakan akan mereka itu dengan Qadariyah. Kerana engkar mereka itu akan Qadar. Iaitu ketentuan Allah. Demikian juga dinamakan dengan Qadariyah akan Jabariyah. Yang berhujah dengan qadar. Tetapi menamakan puak yang pertama dengan dia dengan Qadariyah adalah lebih masyhur. Jadi Allah ni dia boleh buat apa saja yang dia nak buat dengan kehendak dia. Jadi apa yang berlaku semuanya kehendak Allah. Baik atau buruk. Neh? Ha. Semua kehendak Allah berlaku. Walau hak buruk, paling buruk sekali benda. Ya. Hak berlaku pada manusia, hak paling buruk kali. Mang. Hak buruk kali. Kan mati. Mati, kalau mati buruk, Nabi-Nabi buruk. Nabi-Nabi mati tak? Ha, dah takkan buah buruk. Mati bukan buruk. Hak buruk sekali, kupur lah. Faham? Kapir lah. Eh? Hak tu teruk sekali berlaku pada manusia. Nak? Ha, dengan aksiden, dengan putus tangan, bahaling ngecung, dengan sakit perut, dengan masuk hospital, dengan kecil mani, hak jahat sekali, kupur lah. Tu keji sekali. Nak? Ha, dengan kehendak Allah. Tu dia tanya dah, kalau Tuhan nak kehendak tu jadi kupur dah, apa pergi seksa pula? Ha, gitu pula. Nak? Ha, dia tak usah seksa lah. Buat dia jadi beriman. Jawabnya, fa'alul lima yuri. Ha, daripada ayat ni, tu bik matang ni pula. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak berlaku menaikkan hak dia kehendak. Dia nak pergi jadi kafir ke, nak mati beriman ke, nak buat syurga neraka, kau pandai dia harta dia. Nak? Bukan hak kita. Kalau hak kita, kot pandai kita. Dah? Haa. Tubik beraya, orang pun tegur. Warna mu baju Melayu. Atas apa warna kuning, luar hitam. Tak buat sama color. Kita buat kot pandai aku lah. Harta aku. Nak? Haa. Tapi kalau harta orang, boleh buat gitu? Tak boleh. Haa. Kita pergi tepuh baju Melayu. Tukang jahit. Tukang jahit. Ni manda-manda dia. Nah, ha, dia buat baju Melayu hijab, luar biru gelap macam dera. Tak. Tepi ni jahit manik pula. Bling-bling. Nampak kita pergi ambil warna gini jadi baju. Dah biar kita rasa molek gini. Tak boleh orang. Maka segala yang ada ini milik Allah. Waktu hak muktamad sekali, kok pandai dia nak buat guana-guana pun tak usah cakap banyak. Tuhan hidup mujur nyawa papa-papa. Nak cakap banyak pula. Neh? Ha. Maka kita berkehendak, dia berkehendak. Tapi kehendak Allah mesti lulus. Kehendak kita belum tentu lulus. Kalau kehendak kita lulus, Tuhan boleh buat tak? Segema yang kita nak, boleh jadi belaka, berlaku-laka. Tuhan boleh buat itu? Ha, tak apa Tuhan tak buat? Tuhan berkuasa tak? Tak? Dia maha berkuasa kan? Haa. Jadi dia boleh ha? Segala yang kita nak, ada belaka. Tak apa Tuhan tak buat? Eh? Tak dengar? Haa, acul lebur lah dunia ni. Itu kapal tau. Kalau segala yang kita nak ada belaka, acul dunia. Nak? Haa, jadi ada yang kita nak, Tuhan lulu hatik, dok hatik, lulu hatik, dok hatik. Bukan dok lulu belaka, tak jadi satu benda. Bukan lulu belaka, hacul punuh habis alam ini. Nak? Haa. Ada tanah berapa ekar? Nama memang. Hah? Hah? Dah apa? Dah kalau ajak-ajak di hati kalau dah nak kalau boleh belaka nak tanah berapa ekar? Suti Terengganu. Ha, dah. Dia seorang Suti Terengganu dah. Dia orang lain nak duduk di mana? JKK nak lari mana? Neh. Ha. Dah seorang pun Suti Terengganu nak satu baru tanah. Nah. Ha, repuang pula. Isteri. Nah, kalau lah katakan boleh kahwin lebih pada pak lah. Nak, ha, mang nak kahwin berapa? Ha. Bubuh jumlah se. Ha. Ha? 20. 20 tau. Angin tu. Tanah nak suti tergana, bini 20. Nak, ada tu dia, dah abang dia. Pak dara dia, anak dia, adik dia pula lagi, acur alang ni, nak buh lana, sesok habis, jeng, badi petatok gitu, berbuk tanah. Nak, jadi, Tuhan buat pandai dah, ne, ada kandak kita lulus, ada kandak tidak lulus. Qadariyah ni dia panggil apa, dia panggil Qadariyah. Pasal dia ni, pegang dengan usaha dia. Kali usaha, kita usaha pasti, garanti berjaya. Ha? Qadariyah. Ha, gitu pula. Ha? Lepas tu tak belajar akidah, boleh rosak kalimah syahadah. Ulang balik. Iman sah dengan mana? Makna syahadah yang kita isbat dalam hati. Islam sah dengan syahadah yang kita ucap pada lidah. Pegang tu dua tu, biar faham. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sah Islam dia. Neh? Ha, ulama kata boleh diperlakukan sebagai orang Islam. Neh? Dengar dah dia mengucap hari tu. Jadi bila sembelih ayam boleh makan, sembelih kubah boleh makan, sembelih hari nak boleh makan. Tak wajib kena gitar dia sembahyang ke dak, puasa ke dak, tak wajib. Tapi dah masyhur dia ni Islam mengucap syahadah, sah. Dah imam, imam boleh tahu dalam hati dia. Ha, maka sebab tu siapa yang mengucap kalimah syahadah, dia kena isbatkan pula makna syahadah dalam hati. Baru dipanggil berimam. Jadi siapa yang ada kalimah syahadah, dipanggil orang Islam dan orang mukmin. Nak? Ha. Tapi tak belajar pula akidah. Tak belajar ilmu tauhid. Tak belajar ilmu memelihara imam. Maka syahadah tadi boleh rosak bila-bila masa. Faham? Contoh rosaknya ni eh. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, garanti berjaya. Qadariyah lah pula. Kalau kita ada sijil, tak susah dah lah bila-bila. Pasti kita senang balik awal Qadariyah. Qadariyah ni benda Kristian kan? Cabang daripada Islam. Nampak? Daripada 73 golongan. Neh? Ha. Dah pergi Mekah tak Qadariyah? Pergi, dengar, baca hadis. Faham? Ngapa Quran? Nah, tu bab lain tu Islam Melaka. Kalau anak kita senang-senang Melaka dah makan gaji, mak ayah pakai dak susah lah bila-bila. Qadariyah. Dah pergi Mekah pergi lah. Daftar dah orang ni. Pergi pula pergi. Belah-belah. Haji mana? Haji Qadariyah tu. Dah duduk mana Qadariyah? Dalam api neraka. Pilih ke apa? Nabi ke apa? Sintani wa sab'una finnar. 72 puak aku, umat aku dalam api neraka. Ha, Nabi mati stand lah kan? Nak? Ha. Kalau kita ada masuk insurans, nak? Ha, kalau kita mati, garanti senang lah anak bini kita. Ha, ramai pegang gitu. Ramai tak? Ha. Qadariyah. Qadariyah tak nanti masuk borang. Isi borang, dia ambil borang jabat agama. Jabat ni nak borang ni, borang Qadariyah dia. Tak payah isi borang, nak jadi Qadariyah. Nah, dia pegangan. Ah, kalau kata saja, kalau kita ada piti banyak, beli-beli tak susah, senang lah. Dalam hati Allah Ta'ala belaka, senang susah pun. Ah, tu baru selamat. Tak lagi. Ah, dah nak jadi kita kalau tak dengar, jadi tak gitu. Kalau ramai-ramai, saing odong kita macam ni, tak rapat kat orang dengar. Punah macam mana? Cakap aja dengar, cakap. Punah tak? Ha? Ada. Tapi tandang sama. Nesang dua, bukan nesang capang kau tadi lah. Capang lah. Takut kau tengok. Nah, nesang gini belaka. Mak ayah pun tak rasa takut. Nah, mak ayah bodoh juga. Nah, ni mustahak. Ha. Kan kena bayar dengan dengar free. Nak? Ha. Dok hari juga. Kata bodoh. Eh, dok leong kata bodoh korang. Dok leong. Bodoh. Dia cerdik dia lah pula. Nak? Ha. Dia kata tak ada Quran sebut bodoh lah Quran. Allah sebut bodoh lah Quran. Tak ada. Nak? Mana boleh sebut? Memanglah tu boleh B-O-D-O. Tak ada lah Quran. Dia bahasa Arab. Nampak? Ha. Ula'ika humus sufaha. Ada? Ada dalam Quran? Dah sufaha mana benda? IQ tinggi? Sufaha tu makna bodoh lah. Atau bengong. Atau bangang. Faham? Ha. Puak-puak munafikin ni dia kata orang puak-puak kita duk main sejik surah ni puak bodoh. Faham? Ha. Duk ikut ke Tok Guru, duk ikut ke ulama' tu puak bodoh tu. Ha. Tak boleh cari makan kedarah. Kita cerdiknya. Nah, ha. Boleh wajib tu puak bodoh main sejik tu. Allah jawab, ulaika humus sufaha, ala innahum humus sufaha. Ala, ketahuilah. Fahamlah, retilah. Nampak? Mereka itulah sebenarnya orang bodoh. Ha, dah ada bodoh lah Quran. Ha? Ha, dah. Dah dalam hadis dia. Ada tak sebut? Ha? Ada sebut? Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik ialah orang yang melihat kekurangan diri. Nak, ha, diri sendirilah. Jadi kalau orang yang melihat kekurangan orang lain tak lihat kekurangan diri, orang cerdik orang bodoh. Dan Nabi tak kata pun. Ha, Nabi tak kata pun. Ha, kok mana? Nabi kata orang cerdik. Nabi tak kata orang bodoh. Dah kau mana ambil tu bik? Ha? Mapung lah. Sebab tu orang mengaji ilmu. Faham? Ha. Kita main dengar lebih kurang itu. Dodang dengan ulama. Dia panggil mapung mukhalafah. Bila sebut lawang dia, maka lawang mesti ada. Nampak? Ha. Kuruhnya orang tu. Maknanya dak gemuk tu tak? Dah ada dia sebut dak gemuk. Tak sebut. Ha, tu faham. Bila Nabi kata orang yang cerdik gini, maka tak buat Nabi kata tu orang bodoh. Nah. Ha. Maka ingat, dengan apa benda ni, segala kejadian hak berlaku sebenarnya kehendak Allah. Kita boleh berkehendak, tapi jangan bercita-cita benda yang salah. Dia nak jadi kaya boleh? Boleh, doa lah. Ya Allah, aku menjadikanlah aku seorang jutawan di dalam negeri Terengganu. Haram doa gitu. Doa pasal apa? Orang tak salah. Nak? Nah, tak ada salah. Yang Nabi marah, minta benda haram. Kaya bukan benda haram. Nah, putus silaturahim, haram doa. Nah, doakan keburukan sesama orang mukmin, itu baru haram. Kita nak kaya kita, bukan haram, minta je lah. Dah pasti kaya kalau doa itu? Dok. Kalau Allah izin, ada apa-apa. Nah, nengok siapa bunuh diri, siapa terjun laut, siapa lari pada rumah. Nih, kisah ni. Kalau siapa kandak dia, tidak lulus. Nak? Siapa putus asa, siapa ngajuk. Nih, tak faham tak ni? Nak, kita bukan Tuhan, jadi belaka. Tulis dalam status ni, nampak? Dunia sudah tidak ada harga bagi diriku. Ada tulis bodoh. Semenjak pemergianmu. Aduh. Nampak putus kasih. Neh. Bila putus kasih dengan girlfriend dia, dunia tak ada harga dah lah. Ilaha illallah. Lah tu makmu, ayahmu ada lagi kan tu? Nah, adikmu ada lagi tu. Rumah ada lagi. Kawan-kawan ada lagi dah mana apa tak ada harga mu. Lawa benar. Nah, tu kata. Jadi bila kita berbuat satu-satu benda, ingat. Nah, semua dengan kehendak Allah. Tu hak pelanggar-pelanggar orang jalan, lindak. Tambuh. Cerita biru. Nampak mari TV tiga suku. Waktu terletak accident. Saudara, saudara accident ni saudara nak tak? Waktu lapau di situ. Nampak. Siapa nak? Dah kena Tuhan beri juga. Apa tu kata ni? Nah, apa dia nak buat? Jadi belaka. Neh? Ha, benda kita tak ambuh, dah dia nak. Ma. Apa benda ni? In syi'ta kana. Apa yang kau kehendak akan berlaku. Wa illam asya', sekalipun aku tidak berkehendak. Ini kata pepatah Arab. Nampak? Apa yang mu nak, wahai Allah, dia mesti berlaku benda tu. Nampak? Wa illam asya', sekalipun aku tak boh. Neh? Apa minum racun benda itu? Racun rupa. Minum racun rupa. Putus kasih. Putus kasih dengan minum racun rupa. Aduh. Lalu minum Coca-Cola dia tahan kira lagi. Nampak? Mencari racun rupa. Habis cerita. Nak pasal apa pasal? Dia kandok dia tak boleh orang sekat. Jadi duduk sebagai Tuhan. Hebat no. Sebab tu dikatakan pemerintah-pemerintah yang zalim ni dia berasa macam Tuhan. Dia nak orang ikut dia belaka. Dia nak orang ikut belaka ni Tuhan. Nak? Jadi siapa naik tahap atas dengan kuasa yang ada, akhirnya macam Tuhan. Perangai. Nah, tak boleh bakang. Nak? Allah sini tak boleh bakang ha? Bakar pun bakar lu lah pinggir aku. Nah, tak boleh kuari, tak boleh komen. Allah Ta'ala. Dia mutlak. Agama pemimpin nak jadi Tuhan. Tak boleh bakar, tak boleh apa, tak boleh tu. Nak? Kata igak. Kata igak. Tok-tok guru jadi macam anak ayam dia. Igak. Nak? Ada pun ahli sunnah. Maka mereka berkata bahawanya Allah Ta'ala sekalipun hendaki ia akan maksiat. Maka tiada kasih ia Allah akan dia akan maksiat. Tuhan tak suka. Dan tiada redha ia Allah daripada maksiat. Dan tiada menyuruh ia Allah akan dia akan maksiat. Atau benda-benda yang jahat. Dan tu berlaku kehendak. Kehendak dia. Macam kita kan ada benda yang kita terpaksa, kita rela buat, kita tak rela. Nak? Tapi terpaksa kita kena buat juga. Umpamanya benda-benda apa hak kita sayang, tiba-tiba hak orang lain, orang pun mari minta balik. Kita ingat hak kita dah, hak orang suruh balik tau. Dalam keadaan tidak suka, kita juga. Maka Allah Ta'ala luluskan berlaku kejadian mungkar, maksiat dak dan dosa, bukan dia suruh atas dasar kehendak sahaja. Neh, kerana dia sekali-kali tidak akan suruh. Yang Allah suruh, benda yang baik. Dah mu nak buat sangat, ada ketikanya lulus. Neh. Ha. Bahkan mereka, bahkan murka ia akan dia akan maksiat dan benci ia Allah akan dia maksiat dan melarang ia daripadanya maksiat. Ini perkataan sekalian salah semuanya. Iaitu ulama dulu-dulu, maka berkata mereka itu, Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Artinya barang yang berkehendak oleh Allah Ta'ala akan adanya, nescaya ada ia, ia barang. Dan barang yang tiada mendaki ia Allah, akan adanya barang, nescaya tidak ada ia, ia, ia suatu. Berkata muhaqqiqun, ulama-ulama muhaqqiq daripada ahli sunnah, bermula iradah dalam Quran dua macam. Pertama, iradah yang bangsa syarak, dan kedua, iradah yang bangsa menjadikan. Maka iradah yang bahasa syarak, iaitu kehendak yang dikaitkan dengan hukum agama, mengandung ia iradah akan kasih dan redha. Seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Artinya berkehendak Allah Ta'ala dengan kamu akan mudah, dan tiada menghendak ia Allah dengan kamu akan payah. Ha, mana? Seperti perintah berpuasa. Nak, ha, bila dak gerak nak puasa boleh buka. Bila orang yang tak tua sangat, tak payah puasa. Neh, kerana apa? Kerana Tuhan nak suruh jadi mudah. Neh, haa. Jadi itu kait dengan hukum syarak. Neh. Dan firmannya, Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah Ta'ala berkehendak ia akan menerima taubat atas kamu. Haa, ini juga yang panggil kait dengan hukum syarak. Adapun iradah yang bahasa menjadikan, maka melengkapi ia iradahkan segala yang baru. Seperti firman Allah Ta'ala, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Dan tetapi Allah Ta'ala membuat ia akan barang yang mendaki ia Allah akan dia akan barang. Dan firman-Nya, faman yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Maka barang siapa mendaki Allah Ta'ala akan mencuba, akan menunjuki kepada agamanya, niscaya meluaskan ia akan hatinya kerana menerima agama Islam. Dan barang siapa berkehendak ia menyesatkan, niscaya menjadikan ia akan hatinya sempit lagi bersengatan picik. Baik. Allah berkehendak-kehendak yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian. Itu kehendak juga. Asal iradah itu tulis daripada Allah Ta'ala belaka. Ada mana kehendak dengan sebab hukum syarak. Macam ayat pertama tadi. Neh, jelas tentang wajib kena puasa begitu-begini, begitu-begini. Ada keringanan pula. Semua itu Allah kehendak nak suruh jadi molek. Suruh jadi ringan, nak suruh jadi mudah. Yang kedua pula dengan kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam ini. Tak, ha, berlaku gini, berlaku gini, berlaku gini, panggil iradah yang kait dengan kejadian. Neh, ha, jadi sama ada iradah atau kait dengan kejadian atau hukum syarak, semuanya kehendak Allah. Kehendak-kehendak ni gua ni rasa nak buat. Dah Allah gitu lah. Allah, wallahu a'lam. Tapi nak faham ke hak kita? Nak rasa esok nak pergi sini, itu iradah. Gi tak gi, dah esok, dah gi lagi. Ada iradah tak ada, ada kehendak. Neh. Dah siapa tak? Insya Allah. Sebab tu suruh kata insya Allah. Kalau Tuhan kehendak. Dah mu kehendak dah kan? Dah yang kata insya Allah siapa? Eh mana boleh? Ha, situ tauhid ya. Nak. Mari ke rumah aku esok. Insya Allah. Kita nak pergi ya? Nak pergi ya? Dah garanti siapa esok? Hai dah. Orang beriman. Orang kapir. Beres. Ha? Beres tu mana siapa tu? Nak. Waktu pegang dengan alam. Orang ni syirik. Pegang dengan Allah, orang ni mukmin. Nah. Ha. Ni molek dah apa tengah jalan tu eh? Orang telefon bini jatuh dalam telaga kau nak balik. Nampak? Nak sapa lele janji kat tempat janjian. Telefon. Eh bini mu jatuh dalam telaga. Merah-merah you turn. Nah. Ha. Tak apa dak sayang. Nah. Ha. Sayang bini ah. Eh? Kalau jatuh dalam telaga balik kau. Alik. Dah ada rimah, takat kaki lah rimah. Tak lah. Tak abang tu. Kau boleh kan orang yang sayang bini, kalau rimah, takat kaki bini, terbah tak tekuk rimah. Nampak? Ha, tu baru sayang bini. Tu tak? Ha, dah? Bila takat kaki bini kita tu, bini kata, abang, tolong, tolong. Dari mak takat-takat, wak, makan seko selalu. Ada makan gitu selalu? Jok, dia pegang tu kaki 20 minit setengah jam belawang lah. Imat kan? Takkan, kaki. Kan gitu. Dah, imat takak kaki tu. Jalan kot pirak-pirak. Nah, masa takak kaki tu, bini kita pun panggil abang, tolong bang imat bang. Ha, maknanya, dia suruh kita mari, takak, lepas kaki dia. Nah, ha. Dan laki dia ada masuk kelas taekwondo juga. Nah, jadi bila tengok imat takak kaki bini, dia pun lari balik kapung. Dia panggil orang ramai. Ustaz mutu dia panggil orang ramai. Tolong. 15 minit baru sampai. Nah, ha. Tak ada dengan bini-bini dengan marimah. Tak ada dah. Nah, tu orang tak sayang bini. Belawang lah dulu situ. Sepak atas muka rimah, pembuk taidung dia. Nah. Dah. Ni nyawa dah ni. Bukan rimah bahang maknanya biskut kita. Ha, tu kita tembak lah. Ha. Dia nak ambil nyawa bini kita. Ha, betul tak? Dah kalau kita pergi lari pula 10 minit, dah tak? Ha, dah. Lari apa? Tubuh bapak. Main dah kepi. Nah, tapi rimah ambil kaki bini, pergi lari. Panggil apa? Tulau. Faham tak? Mari tengok, ada. Tinggal kain selai. Nah, ha, tak sayang bini tu. Ha. Mana kamu? Ha. Buaya libah. Bini kita duduk basuh tepi sungai. Bila buaya pun libah. Pam, bahan. Jatuh air. Nampak buaya mari. Nak. Ha, jebah atas belakang buaya. Musing. Nak. Belum tentu mati kita. Nak walek. Mati kita. Ha, tak? Ha. Tapi sekurang-kurangnya. Nak. Tak tahu lagi tak. Ha. Tapi kalau kita lock kita dah. Habis bini kita. Nak. Ha. Bila kita jebah atas belakang belum tentu kali mati kita kali awal. Bini nikah dengan JKK. Yang telah terdahulu maknanya, jadi kita berkandak berhajak, bercita-cita, mengidang, berazam, kok pandalah boleh belaka. Nah, tapi ingat, bila tidak berjaya, nak balik kepada Allah Ta'ala. Baru dia panggil dada kita luah, dak picik. Nah, ni dada sepik, piti banyak dada sepik. Pasal apa? Pasal pegang ke benda ah. Kan jangan tengok orang tu susah, hey, basikal pun tak ada, jalan kaki je. Eh. Tapi senyum mah muka, ada tak? Ha. Ni naik Mercedes, muka gekarung. Dah serabut. Serabut. Nak? Ha. Piti banyak, harta banyak, jawatan tinggi ada je. Opis, 5 nauti opis, jabat. Kotrik, HI, X bahan, F bahan, HI, ambil, HD boleh. Banyak projek dia dapat. Tapi hari minggu, masih duduk di pejabat. Tak cakap buat apa dia? Faham? Apa? Tambuh balik di rumah. Nak we minima, masih duduk di rumah tu. Apa? Bini. Nampak? Haa, perangai uduh. Nak? Haa. Dah kalau kandak dia, dah piti banyak, senang. Tak senang juga. Tuan wisa. Nampak? Bini. Ganas pada raksasa. Dengan pelebernya, dengan tunya, dengan kuat cemurunya, dengan banyak fitnahnya, tak dengar cakap orangnya, berahi nguduh ke jerangnya, susah hati tak kita? Haa? Haa. Dia tu jujur orang mesti lagi dah susah hati. Susah hati. Nak? Ha. Lapang company ada, susah hati ni. Ada di Bursa Sahang, company kita 2T. Susah hati. Hari Minggu, hari Ahad ni kita Kuala Lumpur. Dah alik. Buat kerja juga. Padahal tak ada kerja. Khabar sibuk. Masuk ofis juga. Ha. Satu Ahad masuk ofis. Nengong kita kan jabat. Nak suruh sikit duduk di rumah. Apa? Bening. Pala haliang. Bagian nyakit hati. Makan nasi dah atur perut. Macam-macam nyakit. Nak lawak? Tak berani. Maka dia bisa. Nak? Haa. Rupuan kau. Aduh mah. Dah kita boleh laki senang itu kaya gitu tak? Wah, molek biar dia suka suami kita, biar suka sokmo. Nak? Ha, baru berkat. Haa. Tapi ya kelebihan rupuan ni dia hebat, dia gagah. Lelaki ni dia tak ragah. Nak. Dia kalah dengan wanita. Ha. Ada tok guru gayung bini dua. Dah. Ya tak? Kan ni? Tui, mah liat gua tu. Mah. Ni. Tok guru gayung mu semua asal cakap banyak. Ha. Tok guru gayung hai, hai, hai, hai. Seh, tak berani. Ni gayung di rumah terletang. Tak berguna. Ni. Ha, tu kata. Tok guru gayung, CEO. Ha. Ketua pengarah eksekutif. Seh, ini. Tak berani. Konfor. Tak berani lah ke? Sipang. Perempang Sipanang. Sewa kondo apa semua tak? RM1,000, RM2,000, RM3,000 sebulan. Widik pocket money RM2,000 sebulan. Kau duduk. Lewa gitu. Orang-orang lagi. Duduk galak. Main PlayStation. Nampak? Nekah tak berani. Tok guru karate seorang ini. Ketua boleh negara. Seorang ini. Tak berani. Tu tokak ketua boleh kan? Ada gambu tu ni. Pakat dia. Pakat dia bergambu. Ha? Paku pak. Tak paku dah. Gambu akan gambu itu. Nampak? Ada tokak saya gini. Oh. Orang eh dah ni. No, no dah boleh. Kalau tu hang buat apa ragah ni? Kisah ni. Mana kamu? Ha? Tak sungguh kelebihan kau pun situ. Habis kena lah pesang, takut dia. Suami kerja bagian dia. Hari ya, takut lah dia. Duduk ceramah tahu-tahu. Gegar tahu-tahu. Ya, ni. Ni tanya sembang ni. Ni. Allah Rabbi. Jadi kita kan tak bila kita kahwin nak nak bahagia. Ha, tu kata. Lebih pada 80 ribu kes. Perbalahan. Baloh je lah. Jangan baloh pun 80 ribu. Seluruh Malaysia. 80 ribu, 60 ribu kes gitu lah. Nampak? Baloh. Yang didaftarkan. Baloh ni kalau baloh biasa tak naik mahkamah. Baloh siapa naik mahkamah? Mana parok benda kan? Dia akan awak tau. Nak? Ha. Daftar. Orang daftar lama. Banyak anda lama ni. Eh? Ha. Tengok masa sanding. Oh, ya, ngang. Ha. Nak? Masa tu baloh ke? Sekejap lah. Masa standing. Nak? Ha. Ah, tu kau cari mahkamah ha. Oh ni begini hak tu begitu orang tak. Nak kelah-kelah hak lebih atas ni main samang. Ni samang bini sejuta, bek sejuta, bini samang balik 2 juta. Nak? Ha. Hak tu tutup nafkah 200 juta tutup nafkah. Tak tahu kerja dia laki. Kerja siapa? 200 juta bini nak. Nak, dah takkan habis bor lagi 200 juta. Nak. Office boss Malaysia gabung tak boleh bayar gitu kata dia tu. Neh. Ha. Jadi bila Tuhan kehendak baloh cerah. Batu dia ada cerah. Ni kita buat kiah buat perkahwinan lah. Pasal ramai masalah dengan perkahwinan. Tak lain dia cek. Kainan dia mesti besar masalah. Dia kait dengan anak, kait dengan tuk tua tak. Ha. Kait dengan nafkah, kait dengan hutang pulak. Neh. Hari tu cerah dah nak kena bayar 400, 600 pulang. Dah ni buat hal pula bini baru. Kalau cerah pula potong 600 pula. Allah lagi mana witi. Gaji 900. Constable boleh. Ha. Ha. Ni masalah. Dari tu gua ni ni gua ni. Oh gitu ustaz. Neh, oh gitu kan. Jadi bila kita balik pada tauhid ni, muka kita masang, hati kita suka. Nak apa? Sebab kita kehendak pada Allah kehendak. Mengatasi kehendak kita. Neh. Susah-susah dah. Hati jasa susah lah. Neh. Ya, ya. Tetap bersama Allah. La tabluhul awham wa la tudrikuhul abham. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sikit. Soalan pertama, apakah tujuan sebenar hidup kita? Dia tak tahu ke tujuan dia hidup. Allah kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ulama jawab kita nakal. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Ibadah ni lah tafsir bagi ini. Nampak? Benda ni. Aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Mari ayat ni pula tafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya supaya menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada aku. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah, maka matlamat hidupnya berjaya. Ha, kaya senang, hak tu benda sampingan. Pakat rendah, pakat tinggi, hak tu cerita kecil. Cerita besarnya, jadi dah orang yang beribadah pada Allah. Jadi ni, time semayang, dia semayang, time puasa, dia puasa, time belakang, bayar zakat. Nah, maka siapa matlamat dia? Dia menjadi hamba Allah. Itu tujuan. Apakah hukumnya meletakkan serbang di atas Quran? Sebab ustaz kata boleh. Kerana mulia. Tapi baru ini ustaz kata haram pula. Kekhilaf atau patua baru. Jawabnya tak ada. Ustaz-ustaz ni bukan ahli patua. Dia bukan mujtahid. Dia bukan ahli tarjih. Ustaz-ustaz ni dia nakal je daripada perkataan-perkataan ulama Arab. Dalam kitab-kitab Arab. Ngajar di surah masjid, tolong terjemah. Khabar ke orang-orang awam, tak reti kita Arab. Itu saja. Bukan nak tubik hukum baru. Jadi di antaranya, disebut oleh ulama-ulama, haram meletakkan suatu ain di atas Quran. Sekalipun kecil seperti anak kunci. Tak boleh. Ni Quran. Ambil cermin mata buah tadi. Haram. Tak boleh. Yang boleh buah tadi, Quran juga. Nampak? Quran boleh buah tadi. Pasal dia yang paling mulia. Neh? Dah kalau kata rabah tak mulia debu. Tak apa. Buah plastik pasal debu ngak. Tak apa. Lepas tu tujuan nak elok debu. Barang-barang. Ni kayu sugi buah tak Quran. Kotong-kotong-kotong-kotong-kotong-kotong-kotong. Buah tak Quran. Bayang. Tak reti bahasa tu. Nak? Jadi hukumnya. Walaupun mulia. Apa benda ni? Serbang ni mulia. Nak? Tapi tak boleh di atas Quran. Kerana serbang ni tak bukan kalam Allah. Ni? Ni bukan pakaian Tuhan. Pakaian manusia. Mulia lah. Yang diterjemahan tak letak kat barang-barang. Ni? Di Quran dalam. Ada terjemah. Nak? Surah Yasin Quran. Juga tak apa, dia Quran juga. Bagaimana nak sedarkan orang tua kita, dia percaya sangat Tok Bomoh jenis bela jin. Banyakkan dari mereka anggap tak ada apa berobat dengan hak bela jin. Jumhur ulama tidak sepakat mengharamkan berobat dengan jin. Sedikit daripada mereka mengatakan harus berobat dengan jin dengan syarat jin Islam. Nampak? Jadi hak jumhur ulama kata haram. Sebab kadang-kadang walaupun jin tu jin Islam, jin Islam tak mesti baik. Macam orang kok. Orang Islam ada kok. Ya, yang munah kita cari-cari puan, batikan kita balik. Oleh kerana itu dilarang. Syadud zara'i kita tak faham, ini tak pandai, jadi kita tak boleh nak 100% bersama dengan alam jin ni. Tok bomo pandai sikit-sikit. Nak sama dengan jin tu tak boleh. Jadi bila-bila masa dia boleh kecek kita, maka ulama pun nak tutup pintu kerosakan, haram sudah. Nak? Diharamkan sudah supaya tidak jadi rosak. Nak? Ini banyaknya, munah. Dah ada dah, malik sungguh jin tu. Memang betul, tak nipu, tak lawak. Ada. Tapi kita tak boleh nak pastikan. Nak? Jadi tutup sudah, haram senang. Nah, jadi, hak ngajar-ngajar dia tak ada, kawak kata boleh. Itu betul. Betul dah dia kata tu. Nak? Cuma bila kita ngajar, khabar hak umum ni lah. Pendapat hak paling ramah dan yang paling kuat. Nak? Sebab kemungkinan jin tu ada hak molek. Dia tolong sungguhnya, berobat sungguhnya, buat molek sungguh, jujur sungguh. Nak? Kemungkinan. Tapi dah kita, hak kita boleh tengok ni sama kita manusia pun, nyelapang molek-molek ada kita. Nah, ni hak kita tak lapak dia. Nak? Lagi pula kemungkinan mudarat kepada kita tu lebih besar. Maka satu datang hukum, dia panggil syadul zara'i, tutup sudah. Pada hadap rosak lagi, tutup sudah. Macam diharamkan kita bawa orang puang. Nampak? Sunyi pada orang. Nah, duduk dalam kereta padahal asalnya tak haram. Yang haramnya mana? Zina. Nah, hak tu haramnya. Nah, ha, dah kalau dia duduk dalam kereta je, kita duduk lain ni. Ada jamah. Tak jamah nak haram kot mana? Asal dah haram. Nah, dia lain ni, kita lain ni. Kursi bukan macam kursi sofa, tepuh gitu. Dia kursi lain ni. Nah, ha, dah buat benda. Dah dah buat benda pun tapi dah iyalah. Neh, ha, bila kita duduk dalam keadaan gitu, golik-goliknya buat benda lah. Nah, ha, maka ditutupkan. Sudah, tak boleh. Walaupun ada ke orang jenis warok, katakan selamat. Nah, ha, tapi takut-takut sambilah menang hak nu lagi. Neh, hak setan tanduk tu lagi. Takut jadi tak selamat. Hak golik-goliknya tak, tak selamat lah. Neh, ha. Kemudian soalan seterusnya. Suami kepada ibu susuang boleh tak jadi wali bagi anak susu dia? Ha. Ni masalah susuang. Baik, kita ngopek. Orang luar panggil menyusu. Orang Terengganu panggil mengopek. Neh? Ha. Dengan seorang ibu contoh. Ha. Maka laki dia tu adalah bapak susu. Laki ibu susu, suami ibu susu. Neh? Orang panggil bapak susu. Bapak susu tu boleh jadi wali tak? Neh? Tak boleh. Bapak yang boleh jadi wali, bapak tu. Bukan bapak susu. Ayah sungguh. Eh? Bapak kan? Bapak kandung je boleh jadi wali. Mak kandung boleh jadi wali tak? Tak boleh. Ha, ni kata persepsi masyarakat Melayu hanyut jauh dah. Dalam bab perkahwinan, mak berkuasa. Ha, ini ada orang sesat. Faham? Ramah dah pegang gini, siapa payah dah kita nak buang daripada masyarakat. Balik semula pada hukum fiqh Islam, iaitu mak tidak ada kuasa dalam bab perkahwinan anak ni. Mak hanya nasihat tak salah, mek. Nah, kita tengok lelaki tu macam gemain pek kuda, mata kacing gitu. Ha, boleh nasihat? Nak? Ha, ni ayah kenang, mak tak kenang. Tak nikah, rosak keluarga tu. Kenapa? Dia tolak hukum Islam di belakang. Nah, jadi bila nak pulih? Sunnah Nabi? Rupuan bukan wali, dia jaga kuali. Tak nak nikah dia tukang wak mie goreng, tukang goreng kuih tiaw. Ha, tu kerja dia. Ni tak. Tanya ayah, mana ayah? Nak nikah dengan ni? Pak Leh, eh? Abang Leh kita ni tanya, boleh tak? Ayah tak apa-apa. Ayah kenal belaka. Pak Leh mu pun, aku kenal juga tengok. Nak, nak main beruk kat dia ni. Mok mu tu lah, ayah tak berani. Nampak? Marah sangat. Ha, dia kata, tak ada lagi maknanya natu dia ni naik beruk, naik nyun. Nah, tak jadi nikah. Pasal kuasa mok betul. Jadi macam orang. Orang Cina. Dah kita orang Islam, bukan orang Cina. Bak apa pergi ambil bahasa dari agama Cina pula boleh dalam dalam keluarga kita. Mak tak kenal, tak jadi. Ha? Ha. Lepas tu kalau nak senang, jenis mak ni kalau ada orang nak mari kira cara, kurung mak dalam gerobok. Ha. Ha. Baru selamat dunia akhirat. Nah, ha. Telefon ada kat ni lah. Ha. Siapa, siapa dua burung ni? Oh, dekat-dekat. Takak mok, takak mok, takak mok. Ha. Pakak adik-adik anak-anak itu, ikat mok, bola guning, bola robok. Orang mari kira cara, senang je nikah. Ha? Ha, buat macik yang dia mana? Macik yang dia tak apa sehat sikit, duduk belakang. Ha, kata gitu. Takkan senang, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tanya harga lah, RM8,000 sekebar duduk. Menengung kawan. Nak, ha, ayah cakap, jangan mahal sangat. Abang jangan cakap banyak. Ini masalah. Allah Rabbi. Ha, jadi bapa susuang tak boleh jadi wali. Mas yang dipakai ke atau mas yang disimpan wajib dikeluarkan zakat. Orang lelaki ke orang puan ke dia ada mas. Dan mas tu cukup nisab dia. Dan dia simpan sebagai harta. Kena zakat. Tak cukup nisab, tak kena zakat. Dua syarat. Pertama nisab, kedua haul. Cukup ni soalan cukup timbangan dan cukup haul cukup setahun. Neh, ha. Orang lelaki boleh hak milik mah banyak. Neh, boleh tak salah. Dia kata haram. Haram bakar, faham baik. Neh, milik tak apa. Ha, jadi kita beli mah 15 kilo. Nah, orang lelaki dia simpan setahun dah. Kena zakat. Neh. Dah pakai tubuh khilaf ulama. Pendapat mutamad dalam mazhab Syafi'i kalau lebih daripada hak yang dibenarkan kena zakat. Sekarang ni berapa? Lebih kurang 10,000 duduk tubuh. Lebih kurang. Nah, kita tanya Baba Mang, arwah Baba Mang itu tahun 2007. Nak? Ha. Masa tu 7,000. Nah. Ha. Ini lebih kurang 10,000 duduk tubuh, tak masuk beliang. Mah saja dikira haram pakai. Kerana khuyalak banyak berdoa di tubuh, hukumnya haram. Nah, bila haram, kena zakat. Ha. Berapa kadar 1 gram mah nak keluar zakat? Dia keseluruhannya buat keluar 2.5%. Itu saja. Soalan terakhir. Kalau seseorang teringat akan suatu, tiba-tiba rasa ada cecair keluar dari kemaluannya. Ha. Adakah itu air mazi atau air mani? Tidakkah merasa seperti terpancut? Cuma keluar. Mohon penjelasan. Ianya berlaku pada bulan puasa. Batal tak puasa saya? Jika tidak secara sengaja terlintas lalu terkeluar. Guanya pula. Batal ke tidak? Tolonglah jelaskan kepada saya. Baik. Dia duduk teringat. Ha. Biasanya kalau orang lelaki dia teringat benda. Ha? Yang jadi syahwat ah, jarang dia teringat berozal. Jangan. Nampak. Dadah nyacu. Ha. Biasa lelaki tengok apa, apa tengok lelaki benda yang menggairahkan. Nah. Ha. Patu keluar satu jenis cecair. Dia nak tanya kita, cecair itu mazi ke mani? Dia mudah tunjukkan. Nak jawab kan. Dan dia dah sendiri tak tahu nak ukur cecair itu benda apa. Nah, ha, tunjuk kita. Ha. Nampak ni kita belajar supaya bila kita belajar benda-benda yang memalukan seperti ini, tak payah pergi tanya orang. Nah, ha, ni dah pini belajar dah ni, dia tanya ni. Neh. Ha. Tapi ramai lagi yang tak tahu. Mereka anak tujuh tak tahu lagi. Nak tubik air mazi mandi junuk. Nama tubik air mazi mandi junuk. Nah. Ha. Maka tanda-tanda mazi itu dia cair dan jernih. Tanda-tanda mani itu dia pekat dan keruh. Ha, pekat, keruh. Neh, honung sintetik. Mazi jernih dan licin. Pegang ini dia licin. Nampak? Honung kita buat kasar. Tapi keruh. Nah, ha, itu mani. Bila mani wajib mandi, bila mazi wajib basuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.